gunung tempat ku tugaskan. Galunggung kapur gunung sumedang katunja talaga sok kawanya dan ngeci dikenal Sumuryanghan kegitiam dari maraga wayah merang ngeci di tengah dadap canting gina gawi ngajar arah pantai antai mana geni awi teman awi gombong daun napat arulah katebak wangi nembajat lus raden cira disada keting koreat batin kotea koreat batin kotea baru dah pulang mari undi buruan tingkat-tingkatan mari pilucu pisang baru dah pulang mari undi buruan terojol menati pulon gotongan dok-dok kaliwon tata kendang kulit bagong dirawat koe wolong empat-empatan mari pilih makan maripi lucu pisang baru dah mula ngayun dibuang butul minat tidur gotongan para bot dekung tata tindang kuit mau bet menang.